بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تعلمها تعليم تذكر تذكير والنفع الانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله قربه وصوابه. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في قرب نزول الموت. Dan ketahuilah sepatutnya kalian bertafakur dalam dekatnya kedatangan kematian. Wa usulil hasrati wan nadamati ba'dal fawt, dan akan adanya kerugian dan penyesalan jika terlewatkan amal kebaikan darinya. Qala Allah Ta'ala, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakan bahwasanya kematian yang kamu lari darinya, maka kematian tersebut pasti akan menjumpaimu, kemudian kalian semuanya akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui yang Ghaib dan Maha Mengetahui dengan alam yang nyata. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kau kepada kalian dengan apa yang kalian perbuat. Wa qala Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'amli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dan Allah juga berfirman, dan tatkala datang kepada salah seorang dari antara mereka kematian, maka dia akan mengatakan, ya Rob, dia akan mengatakan, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Semoga dengan dikembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh atas apa-apa yang aku lewatkan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sini, innaha kalimatun huwa qailuha, bahwasanya kalimat tersebut hanya kalimat yang diucapkannya saja tanpa ada manfaatnya. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kamu lalai. Apa itu harta-harta kalian? Begitu juga anak-anak kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan daripada rizki sebelum nantinya datang kepada kalian kematian. Maka dia akan mengatakan, coba ditangguhkan kematianku ke waktu yang sebentar aja, maka aku akan bersedekah, maka aku akan berbuat soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-sekali tidak mengakhirkan jiwa seseorang jika sudah datang ajalnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Wa faida hadza tafakkur qasrul amal wa israhul amal wa idadu zar liyaumil ma'ad. Bertafakur dengan apa-apa yang telah disebutkan tadi ini akan memberikan kepada seseorang qasrul amal. Dia akan rendah atau akan pendek cita-citanya. Wa islahul amal, dan akan memperbaiki amalnya. Wa idadu zat liyaumil ma'ad, dan dia akan mempersiapkan bekal di hari untuk hari kiamat nantinya. Di sini juga Al-Hawi Abdullah bin Alawil Hadar radhiyallahu taala anhu memberikan kepada kita nasihat, yaitu berkaitan tetap dengan tafakkur. Tafakkur sa'ah khairun min ibadah sana, wa fi riwayah sitin sana, wa fi riwayah sab'in sana. Kita bertafakkur walaupun sebentar, maka itu sudah merupakan ibadah yang nilainya sama dengan ibadah satu tahun lamanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, tafakkur sa'ah walaupun cuma sebentar lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Dalam riwayat yang lain 70 tahun. Ya, termasuk yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di sini, hendaknya kita tafakkur dengan datangnya kematian. Nah, ini yang sekarang ya, banyak di antara kita ini yang lalai. Kita sudah tertipu dengan kehidupan duniawi, tertipu dengan pekerjaan, tertipu dengan sibuk mencari harta, tersibuk dengan urusan ini dan itu, sehingga seakan-akan kita lupa jati diri masing-masing di antara kita, yaitu kita hanya di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sesaat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk hidup yang sebentar, bukan lama. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali walidunya illa qaraqibin istazalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha." Gambaran aku dengan dunia ini seperti seseorang yang dia ketika menunggangi kudanya, dia perlu istirahat sebentar, kemudian dia mendatangi suatu pohon untuk berteduh di bawahnya. Kemudian setelah istirahat sejenak, maka dia akan meninggalkan pohon tersebut. Begitu juga aku. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi seseorang hidup di dunia ini hanya istirahat sebentar, tidak lama. Anggaplah kalau kereta, kita naik kereta hanya berhenti di stasiun. Kemudian setelah berhenti sejenak, kereta itu akan berangkat lagi. Begitu juga kita, kehidupan di sini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nantinya. Dan ini sesuatu yang diyakini oleh semua orang. Tidak ada orang yang meyakini bahwasanya dia tidak akan mati di dunia ini. Tidak ada orang yang meyakini dia akan hidup selama-lamanya, kekal di dunia ini. Tidak ada orang yang berpikiran seperti itu, kecuali mungkin orang yang sudah rusak akalnya. Masing-masing yakin pasti dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Pasti yakin dia akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Pasti yakin dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Apa keyakinan di sini? Al-maut. Ini kematian. Dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan karena apa? Karena setiap masing-masing meyakini pasti akan meninggal dunia. Pasti dia akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena ini, inilah yang menyebabkan banyak di antara kita yang lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk mengambil ladang akhirat, mengambil kesempatan untuk menanam ladang akhirat kita sebanyak-banyaknya, karena bahkan kita terlupakan dengan namanya yang namanya kematian. Jadi kadang-kadang kita sering mendengar kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita sering mendengar kabar fulan meninggal dunia, tapi kita tidak mengambil pelajaran daripada apa yang kita dengar. Kita tidak mengambil pelajaran daripada apa yang kita lihat. Kita hanya mendengar, hanya mengetahui fulan meninggal, kemudian dalam diri kita, oh siapa lagi besok yang meninggal. Tidak pernah kita hadirkan dalam hati kita, jangan-jangan giliran anak besok. Jangan-jangan malam ini giliran anak yang meninggal dunia. Tidak. Padahal Rasulullah SAW, beliau berkata, tidaklah aku mengangkat satu suapan makanan aku tidaklah yakin aku hidup sampai makanan ini masuk ke dalam perut. Dan begitu juga ketika melangkahkan kaki kanannya, dia tidak yakin dia akan hidup sampai kaki kirinya dia langkahkan. Ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti di hadapannya selalu mengingat yang namanya kematian. Tidaklah heran Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan. Rasul membeli kunci kepada kita, nasihat yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu lakum wa'idain." Aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang bisa dijadikan untuk kalian nasihat. Apa itu? Aha natiqan wa shamitan. Yang satu, nasihat ini nasihat yang bisa berbicara. Dan yang satu lagi enggak bisa bicara. Fanatik Al-Qur'an. Yang bisa bicara kamu jadikan sebagai nasihat adalah Al-Qur'an. Sebagai nasihat kita. Kita diajarkan, kita dinasihati oleh Al-Qur'an untuk beramal soleh, bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemungkaran dan seterusnya seterusnya. Kitab itu berbicara kepada kita setiap kali kita baca. Ini nasik. Wa shamit al-maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang nasihat terbesar kedua buat kalian yang aku tinggalkan adalah al-maut, kematian. Jadi ingat tetangga-tetangga kita atau juga orang yang terdekat dengan kita daripada keluarga sekarang sudah tidak ada. Mau itu orang yang kaya, mau itu orang miskin, mau dia pejabat, mau dia dokter, mau dia orang yang berkuasa, mau dia orang lemah, orang fakir sekalipun, semuanya sudah meninggalkan kita. Dan kita akan juga menyusul. Al-mautu atin anggarib kullun lahu minhu nasib man kana danin aw nasib fa wa musiba ama. Di sini hadrah basaudan. Di situ dikatakan al-mautu atin anggarib. Ketahuilah bahwasanya kematian akan datang cepat. Waktu apalagi di akhir zaman berjalan sangat cepat. Satu detik berjalan berarti satu detik kita mendekati kepada ajal kita. Satu jam berjalan berarti satu jam lebih dekat lagi kepada kematian kita. Satu minggu berjalan berarti satu minggu lebih dekat lagi. Makanya sebagian salaf mengatakan, aku paling susah kalau terlewatkan kepadaku satu detik, satu waktu, tapi tidak aku menambah amal soleh. Padahal aku tahu dan aku yakin, satu detik, satu menit, satu jam lewat berarti satu jam berkurang daripada umurku. Satu hari lewat berarti satu hari berkurang daripada umurku. Kemudian aku tidak bertambah amalku. Itulah hari yang aku sedih dengan hari tersebut. Ini jadikan nasihat. Wa'idan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab sampai-sampai menulis di cincinnya. Sayyidina Umar bin Khattab pakai cincin dan diukir dalam cincinnya tersebut, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin sampai perlu menulis di cincinnya, cukup dengan kematian sebagai nasihat wahai Umar. Agar apa? Agar dibaca terus, taruh cincinnya. Jadi Sayyidina Umar agar ingat terus bahwasanya di hadapannya dia kematian. Dia tidak akan kekal hidup di dunia ini. Ya, dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh ayahnya, oleh kakeknya, oleh orang-orang yang sebelumnya, orang-orang tuanya. Kafa bil mauti wa idan ya Umar. Oleh karena itu Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, daripada kibar sufia, pembesar orang-orang sufi, datang kepada beliau seseorang dan beliau, orang tersebut mengatakan kepada beliau, idni, berikan aku nasihat. Idni, berikan aku nasihat. Maka Fudail bin Iyad bertanya kepada si pemuda tersebut, hal mata walidak, apakah kedua orang tuamu sudah meninggal dunia? Naam, iya. Qal izhab fa inna man mata walida fala tanfa'uhu mau'idah. Kalau begitu pergilah. Karena kalau sudah meninggal dua orang tuanya atau salah satunya, percuma diberi nasihat. Karena meninggalnya orang tua, wafatnya salah satu daripada keduanya, itu sebuah nasihat yang besar. Kalau dia tidak mengambil pelajaran daripada nasihat tersebut, percuma dikasih nasihat yang lain. Jadi kan nasihat. Oleh karena itu Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia melewati satu perkampungan. Di perkampungan tersebut ada satu rumah yang dahulunya rumah itu ramai, terdengar suara orang-orang yang bergembira, bersenang-senang, bercanda. Tapi ini kok aneh. Dia melewati rumah tersebut tidak seperti biasanya. Rumah itu rumah menjadi rumah yang sepi, tidak ada suara-suara yang seperti sebelumnya. Maka ditanyakan, kenapa kok rumah ini menjadi sepi? Maka tahu-tahu ada suara dari dalam rumah yang mengatakan, ketahuilah wahai sibta Rasulillah, cucu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya rumah ini menjadi sepi karena apa? Karena anak-anak yang tinggal di rumah ini telah menjadi yatim semuanya. Dan wanita yang ada di rumah ini telah menjadi janda. Maka di situ Rasain Hasan mengambil pelajaran, ya Allah. Jadi rumah yang dulu ramai dengan guyon, bercanda, keluarga satu dengan yang lain, duduk majlis bersama makan, ternyata satu di antara mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi Sayyidina Hasan sampai bertafakur, sampai menangis dan membasahi jenggotnya dari tangisnya. Ya, di sinilah yang dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad, ambil pelajaran daripada apa yang sudah terjadi. Tidaklah seseorang bisa lari daripada yang namanya kematian. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu lari dari kematian, berusaha untuk hidup, tidak mungkin bisa. Sekuat tenaga apapun atau sebanyak uang apapun yang kalian keluarkan untuk hidup kekal, tidak mungkin bisa. Kalau ada yang tidak meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk menjadi kekal di dunia, untuk diberikan keistimewaan hidup selama-lamanya di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasul, innaka mayitun wa innahu mayitun, wahai Rasul, wahai Muhammad, kamu pun akan meninggal, wa innahu mayitun, dan mereka pun juga akan meninggal dunia. Rasul aja meninggal dunia, apalagi kita. Dan sesuatu yang kita yakini. Oleh karena itu kita diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihat untuk selalu mengingat kematian. Karena otomatis orang yang namanya mengingat kematian, otomatis dia ingat, ya Allah, jangan-jangan sebentar lagi aku dicabut nyawaku. Kalau begitu ana mau tobat sekarang. Ana harus siap menghadapi yang namanya kematian. Yang namanya kematian datangnya mendadak. Tidak tahu kapan datangnya. Mungkin besok lusa. Kalau ada orang yang tahu kapan ajalnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih enak dia bisa mempersiapkan dirinya lebih dini. Tapi ini muskilahnya, masalahnya sekarang masing-masing tidak tahu kapan yang namanya kematian itu datang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min zikri hazimil lazat, perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan, yani al-maut, yaitu kematian. Perbanyak, Rasul mengatakan. Dengan itu kita bisa bertaubat dari segala dosa kita, mempersiapkan diri dengan ibadah-ibadah, ya Allah, mempersiapkan juga diri dengan meminta maaf dan ridho kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Umpung masih ada kesempatan untuk meminta ridho kepada mereka, minta maaf kepada mereka sebelum nanti kita dihadapkan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dan itu tidak lama, tidak terasa. Jangan kita menyangka dalam hati kita, oh anak masih lama, umur anak masih muda. Nah, apalagi sekarang tidak pilih kasih. Malaikat Israel tidak cari yang tua-tua, tidak. Yang muda-muda pun juga banyak meninggal. Yang masih anak-anak pun jaga juga banyak yang sudah mendahului kita. Tapi ini tidak ada pilih kasih di sini. Makanya dikatakan dalam suatu syair, tazawwad mina dunya fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ila al-fajri. Carilah kalian bekal di dunia ini, karena kalian sebenarnya tidak tahu jika malam hari tiba, apa kalian masih hidup di subuh harinya. Kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak pemuda yang di sore hari dan yang di siang harinya masih sempat ngobrol, sempat bercanda, tertawa. Wagad nusijat akfanuhu wa huwa la jadri. Padahal di saat itu kafannya sudah dijahit, sudah dipersiapkan, dan dia tidak sadar ketika dia tertawa-tawa bercanda dengan temannya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illati. Berapa banyak juga orang yang sehat wal afiat, badannya sehat, umurnya masih muda. Mata min ghairi illati. Tapi tahu-tahu meninggal dunia tanpa ada sakit terlebih dahulu. Banyak mati mendadak, apalagi di akhir zaman ya. Ketahuilah termasuk min aswatis sa'ah, termasuk tanda dekatnya hari kiamat adalah kasratu mautil fujah. Akan banyak orang yang mati mendadak tanpa ada sebab. Bukan karena tua, bukan karena sakit sudah lama, karena sakit keras, tidak. Tidak ada apa-apa, tahu-tahu meninggal dunia. Kadang-kadang kita punya teman yang kita sudah tahu, ada orang yang lagi nyiram bunga, tahu-tahu dia terjatuh, tergeletak dan tidak tahu, tidak ada nyawanya lagi. Padahal lagi nyiram bunga, tidak ada sakit. Ada orang yang lagi bercanda, ini masih muda di Pasuruan, lagi bercanda dengan temannya, tahu-tahu dia pegang perutnya kesakitan, dibawa ke kasur, tidak tahunya meninggal di atas kasur. Dan ada yang meninggal bahkan di atas mobilnya lagi nyetir. Dia minta bukakan garasi mobilnya. Ketika dibuka garasi mobilnya, tahu-tahu mobil tersebut klaksonnya bunyi terus. Ternyata dilihat dalam mobil tertindih oleh orang yang mengendarai mobil tersebut. Tidak tahunya sudah nyawanya tidak ada. Duh, bagaimana itu terjadi? Tidak ada orang yang menyangka. Ya, sudah kejadian musibah di Mina, di Masjidil Haram. Siapa yang menyangka? Apa mereka menyangka akan meninggal? Tidak ada yang menyangka. Ya, itu namanya kematian. Jadi artinya apa? Kita setiap saat harus siap menghadapi yang namanya kematian, karena kita tidak tahu kita kapan akan meninggal, di mana meninggal, dalam keadaan apa kita meninggal, kita tidak tahu. Itu harus kita pikirkan, dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Kalau kita ingat kematian, ya kita yakin kita akan mati, semua yakin akan mati. Ya, ini yang dikatakan kan min sahihin mata min khairi illati wa kam min maridin asahinan minat dahri. Tapi sebaliknya kadang-kadang ada orang yang sakit-sakitan tapi tidak mati-mati. Jadi kadang-kadang sakitnya sudah tahunan ini tapi tetap hidup aja. Ada yang cuci darah sampai puluhan tahun masih hidup, ada. Tapi yang hidup sehat walafiat, lari kuat, ngangkat barang kuat, mati mendadak. Itu tidak menentukan. Wa kam min arusin zayyan wa hali zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatul qadri. Dan berapa banyak pengantin yang dirias, dihias untuk didatangkan kepada suaminya, tapi ternyata di malam hari itu telah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu datang ajalnya. Wa kam min siharin yurtajatul umrihim. Berapa banyak anak-anak yang kita melihatnya, wah ini masih anak-anak, masih matinya masih lama. Waqad kubidat arwah waqad udkhilat ajsaduhum dulmatul qadri. Ternyata di saat malam harinya jasad anak-anak tersebut sudah dimasukkan ke dalam kuburan yang gelap. Ke dalam kuburan yang gelap. Ya, kita ambil pelajaran. Kita akan menyusul mereka. Mereka semua yang meninggal-meninggal dunia pun mereka tidak menyangka, mereka tidak tahu kapan mereka datang ajalnya. Kita pun akan seperti itu. Dan kita masing-masing akan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang sudah mendahului kita. Kita akan merasakan yang namanya hararatul maut. Kita akan merasakan bagaimana rasanya dicabut nyawanya. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya alamul maut, alam sakaratul maut, yaitu sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut, kadzarba kasalasati mi'ati dzarbatin bisayf. Itu sama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sakitnya orang yang ditusuk dengan pedang 300 kali. Dalam riwayat Rasul, hadis sahih. Ulama yang lain mengatakan rasa sakit yang dialami ketika sakaratul maut itu sama dengan seseorang yang tubuhnya dimasukkan batang pohon yang penuh dengan duri. Kemudian duri tersebut lengket dengan daging-dagingnya, dengan urat-uratnya. Kemudian ditarik sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Yang tertarik-tertarik, yang tersisa-tersisa di tubuhnya. Itu yang Rasulullah SAW sendiri, bagaimana Rasulullah SAW merasakan sakaratul maut. sampai berkeringat, sampai hingga Jibril menoleh berpaling dari Rasul, tidak tahan melihat Rasul bagaimana menghadapi namanya sakaratul maut. Apalagi kita. Walaupun itu tidak menunjukkan bahasanya orang yang wosok, kalau sakaratul maut sakit, wah berarti ini tidak baik, enggak. Tidak menunjukkan akan tersebut. Oh, kalau matinya dengan tenang, tidak. Berarti itu tidak menunjukkan. Orang yang baik, kalau dikasih rasa sakit ketika sakaratul maut, berarti menjadi kebaikan bagi dia kalau orang baik. Itu menjadi pahala. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia berdoa, ya Allah, aku tidak ingin nanti sakaratul maut, aku diringankan sakitku. Karena apa? Karena itu adalah amalan terakhir yang aku bisa dapatkan pahalanya sebelum aku mati. Bertambah sakit, bertambah pahala. Ini kalau orang soleh, kalau orang mukmin. Ya, tapi sebaliknya, kalau bukan orang soleh, kalau bukan orang mukmin, maka rasa sakit yang dia hadapi itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, yang jelas, hal tersebut tidak menentukan. Cuma pasti akan kita hadapi. Ini pertama, ru'yatu malakil maut, dan kita akan melihat bagaimana bentuk malaikat malakul maut yang sesungguhnya. Jadi jangan dikira malaikat maut ini bentuknya baik, khair, wajahnya bagus, indah, menyenangkan. Belum tentu, tergantung amalnya. Kalau kita tidak punya amal yang baik, akan datang kepada kita dengan wajah yang serem, dengan makhluk yang mengerikan, dan pasti kita akan ketakutan dengan melihat keadaan malaikat maut seperti itu. Dan belum lagi yang ketiga, kita menghadapi kematian yang kita tidak tahu apa kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini yang kita akan kita lewati. Makanya Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, tafakkur atau mengingat yang namanya kematian itu bukan hanya kita menyebut-nyebut al-maut, al-maut, al-maut, tidak. Yang namanya mengingat kematian ini, kita fakur seperti ini. Kita membayangkan, loh, ya Allah, kalau misalnya anak mati, nanti anak matinya itu di mana? Kapan? Dalam keadaan apa anak matinya? Apa anak sudah taubat kepada Allah? Bagaimana rasanya nanti ketika dicabut nyawanya? Terus apa yang anak hadapi nantinya? Jadi setelah kematian, kita nak melihat lagi alam dunia. Kita pindah ke alam akhirat. Ini alam akhirat, alam barzah. Yang Sayyidina Utsman bin Affan menangis kalau melihat kuburan. Sayyidina Utsman bin Affan kalau diceritakan neraka tidak menangis, tapi diceritakan kuburan dia nangis. Kalau melihat kuburan dia nangis. Ketika ditanya, aneh kamu ya Utsman, kamu melihat kuburan nangis, padahal kamu disebutkan neraka tidak nangis. Aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasanya, al-qabr awal manzil min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah rumah pertama daripada persinggahan akhirat. Faman najah minhu fama ba'dahu aitsar minhu. Barang siapa yang selamat ketika dia dikuburnya nantinya, maka yang setelahnya akan lebih ringan. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asad minhu. Dan ketahuilah, barang siapa yang tidak selamat dikuburnya, maka yang setelahnya nantinya akan menjadi lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu mandaran illa wal qabr afdha minhu. Rasul mengatakan, riwayat daripada Sayyidina Utsman, dan aku tidak melihat pemandangan yang lebih mengerikan, lebih menyeramkan daripada kuburan. Lebih menyeramkan daripada kuburan. Tidaklah heran Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai menangis kalau melihat kuburan. Mereka, banyak di antara mereka sampai-sampai berangan-angan, ya Allah, coba aku ini bukan manusia, coba aku ini hewan, atau mungkin cobalah aku ini adalah batu yang ada di jalanan, sehingga aku tidak ada hisab, sehingga tidak ada sirat, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Dari takutnya, baik kita tenang-tenang aja, seakan-akan tidak ada apa-apa. Kadang-kadang kita hadir jenazah, ini muskilahnya lagi, kita hadir jenazah, kita seakan-akan tidak ada apa-apa di situ. Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang ngobrol dengan teman ketika mengantar jenazah, masalah dunia, ngobrol yang bikin tertawa di hadapan kita jenazah ini. Orang dahulu kita takziah, kita tidak tahu ini mana keluarga mayit ini. Kenapa? Karena semuanya sedih, semuanya mukanya murung. Kenapa kok semuanya sedih? Kok bukan hanya keluarganya aja? Kenapa? Karena semuanya mereka mikir, bukan hanya sedih karena mayit, bukan, karena sedih mikirkan diri mereka sendiri, ya Allah, bagaimana kalau anak yang mati ya, bagaimana nantinya? Jadi kelihatan semuanya sedih. Imam Hasan Basri kalau sudah hadir dalam jenazah itu berhari-hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa minum berhari-hari. Bahkan Sayyidina Sufyan As-Sauri kalau sudah hadir dalam jenazah, jangankan hadir, disebutkan yang namanya kematian, layan tafik bihi ahad, orang tidak bisa mengambil ilmu darinya. Orang tanya, ya Syekh, ya Imam, ini masalah ini hukumnya apa? Dia akan menjawab, la adri, tidak tahu, tidak tahu. Pikiran kepada kematian, yang dipikirkan adalah kematian. Misalkan saja, oh, kita kadang-kadang tertawa-tertawa, tidak tahu bahasanya kita ini akan menghadapi apa yang dihadapi oleh jenazah tersebut. Kita tidak mengambil pelajaran daripada itu. Ketika kita meninggal, kita sudah tidak dipanggil dengan nama kita lagi. Nanti kita akan ditanya, oh mana jenazahnya? Tidak dikatakan, oh mana fulan? Mana jenazahnya? Kapan dikubur jenazahnya? Kapan dibawa? Tidak dibawa. Kapan fulan dibawa? Tidak. Kemudian pasti kita akan ditidurkan di liang lahat kita yang tidak lain adalah itu adalah kotoran, dan itu adalah lumpur, dan itu adalah tanah yang sebelumnya kita, masya Allah, kita punya tempat tempat tidur kita yang lembut dengan spray yang bersih, bantal yang lembut, ada guling di situ. Ternyata di kubur kita, kita tidak ada mendapatkan apa yang kita dapatkan di rumah kita. Kita akan tidur di tanah. Dan itu adalah betul-betul dihinakan oleh Allah SWT untuk mengetahui bahasanya hanya Allah yang maha kekal. Untuk kita tahu bahasanya hanya Allah yang bisa memberikan kebaikan dan hanya bisa memberikan mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa punya apa-apa. Kalau misalnya kita dengan harta kita, kita bisa menghindar daripada kematian, enak, orang kaya bisa hidup lama. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan wailul likulli humazatil humaza allazi jamaa ma law wa'addada yahsabu anna ma lahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Jamaa ma lahu wa'addada. Dia kumpulkan harta, dia hitung-hitung hartanya, untungnya sekian, untung sekian setiap hari, yang hitung-hitung untungnya. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia nyangka bahwasanya harta yang dia miliki itu akan membuat dia kekal di dunia, tidak akan mati di dunia. Kalla la yumbadanna fil hutama. Ketahuilah ya, bahwasanya dia akan nanti dijerumuskan ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka ma hutama? Wa ma adraka ma hutama? Narullahil muqaddah. Tahu kamu siapa itu hutama? Apa itu hutama? Neraka Allah Subhanahu wa taala yang di situ ada api yang menyala-nyala. Narullahil muqaddah allati tattadi'u 'alal afida. Innaha 'alaihim musaddah. Kemudian mereka dijerumuskan dalam neraka tersebut dan ditutup sehingga panasnya itu betul-betul luar biasa di saat itu. Ini mereka yang tidak memberikan ya zakat daripada hartanya, tidak menginfakkan daripada apa yang sudah dianjurkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, percuma. Nanti kalau sudah kalian ingin tahu bagaimana harga dan nilai dunia, ingat, tanyakan kepada orang yang mau mati, apa yang dia inginkan ketika itu. Dia ingin harta, dia ingin uang, dia ingin rumah mewah, semuanya tidak ada artinya. Yabzba'u mayyit sarasa ahlu wa malu wa amalu fayaji usnain wa yabqa wahid yarji'u ahlu wa malu wa yabqa wa amalu. Akan diikuti mayyit tersebut dalam tiga hal ya. Ya, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia akhirat, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah wa ta'atirisilah ma'a husnil khatimah indal maut. Dijadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah insyaallah, meninggal dalam keadaan husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dikukuhkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.